Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul bersama-sama mendalami ilmu agama sehingga dengan itu kita bisa membedakan antara al-haq wal batil, bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, mana al-khair dan mana asy-syar. Kemudian dari pembahasan kita dari al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid, kita baru saja menyelesaikan bab man tabarruk atau tabarruk bisyajaratin au hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang bertabarruk mencari berkah dengan pohon atau batu atau selain keduanya. Di sana kita telah menyebutkan ayat atau disebutkan al-muallif, ya, yaitu Uzza, Lata wal Uzza dan Manat. Ini semua adalah berhala-berhala yang disembah dan dimintai oleh orang-orang kafir di masa itu. Naam, dan Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk menghancurkan dan memusnahkan berhala-berhala ini. Kemudian kita pun telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Waqid Al-Lais, yang mana dia menceritakan kondisi di saat itu yang mereka baru saja meninggalkan kekufuran, baru masuk ke dalam Islam. Mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang disebut peperangan Hunain. Naam. Maka di perjalanan mereka, mereka melihat orang-orang musyrikin memiliki sidr. Ya, pohon yang pohon ini mereka itikaf di situ, ya, meminta berkah dan biasa menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka yang disebut dengan Zatu Anwat. Nah, maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan juga semisal orang-orang musyrikin pohon sidr tadi, Zatu Anwat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu Akbar. Nabi heran. Naam. Bahkan Nabi sempat bersumpah, walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Demi jiwaku yang ada di tangannya, ini persis seperti yang disebutkan ya Banu Israil kepada Musa alaihissalam, yang di sana disebutkan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir memiliki sesembahan. Persis. Sekalipun ungkapannya berbeda. Yang satu ya sidr dzat anwat, yang lainnya menyebutkan ilahan, sesembahan yang lain. Maka kesimpulannya disebutkan oleh Asy-Syaikhul Fauzan dalam kitab yang lain I'anatul Mustafid, yang juga syarah kitab Tauhid. Walhasil, beliau mengatakan kesimpulannya atau hasilnya, annat tabarruka bil asjar wal hajar huwa min sunnatil musyrikin. Bahwa bertabarruk, meminta berkah dengan cara ya, dengan pohon-pohon ataupun hajar, batu-batu, ini dari perilaku orang-orang musyrikin, sunnah-sunnahnya musyrikin. Naam. Sementara kita melihat kondisi dan menyaksikan kondisi kaum muslimin, ya, perkara ini masih banyak yang melakukannya, masih banyak yang mempercayainya. Naam. Masih meyakini bahwa hal-hal ini yang bisa mendatangkan kebaikan hidup mereka. Wa min sunnatil jahiliyah, dan ini pula sunnahnya jahiliyah. Wa man fa'alahu fa mutasyabbihun bil kuffar. Maka barang siapa yang menunaikannya, melakukannya, maka dia menyerupai orang-orang kafir. Sementara Nabi SAW memerintahkan kepada kita, khaliful yahud, selisihilah al-yahud, ini orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Wahuwa kafirun mislahum, bisa menjadikan kufur seperti mereka. La farqa baina man ya'budul qabr wa man ya'budul lata wal uzza, tidak ada bedanya antara orang yang menyembah kuburan atau yang menyembah Lat ataupun Uzza. Au alladhi yatlubul barakah minasyajarah, atau orang-orang yang meminta berkah dari pohon-pohon. Ini ada pohon beringin yang besar ya, setiap orang yang lewat di situ ya merinding umpamanya bulu-bulunya. Ah, biasa orang meminta di situ. Ah, ini masuk di dalamnya. Naam. Ya, ada pohon-pohon yang dikeramatkan, pohon besar yang biasa mereka meletakkan sesajian di tempat itu. Ya, untuk mencari berkah kebaikan. Naam. Walladzi yatlubuha minas sunam, atau yang meminta berkah dari sonam, patung-patung. La farqa bainahuma, tidak bedanya dari keduanya, mau pohon atau mau patung, mau batu atau bahkan mungkin selainnya, keris, jimat, dimintai berkah, diharapkan berkah, semuanya sama. Fa fi hadza, maka dengan dalil ayat dan hadis yang kita telah sebutkan atau yang telah ketahui, butlanut tabarruk bil asjar wal ahjar, batilnya bertabarruk kepada asjar, pohon-pohon, wal ahjar, dan batu-batu. Wa annahu syirikun, ini yang disebut dengan syirik. Li'anna Musa alaihissalam qala, karena Musa alaihissalam mengatakan, aghairul abghikum ilahan, apakah selain Allah ya, kalian menghendaki sesembahan. Fadalla ala anna man tabarraka bi syajarin aw hajarin faqad ittakhadahu ilahan. Maka dengan ini menunjukkan bahwa barang siapa yang bertabarruk dengan syajar atau hajar, maka sungguh dia telah menjadikan ilaha sesembahan. Wahada huwa syirk, inilah yang disebut dengan syirk. Jadi syirik itu jenis-jenisnya banyak, ya, macamnya banyak. Maka harus kita pelajari. Jangan seseorang merasa aman dengan apa ini, terjatuh dalam perbuatan syirik. Wa ikhtilaful lafaz la yu'atharu ma'a ittifaqil ma'na. Maka perbedaan lafaz itu tidak ada pengaruhnya. Bersama tujuannya sama, maknanya sama. Naam. Mungkin ada yang menamai bukan pohon, bukan batu, tapi umpamanya patung-patung para pahlawan. Dia datang di patung itu, naam, meminta berkah, tujuannya untuk mengenang para pahlawan. Dikasih nama dengan nama-nama yang lain. Naam. Naam, dan kita mendengar berita bahwa, ya, apa ini, monumen Soekarno yang ada di Blitar itu sudah banyak orang yang datang ke tempat itu untuk hal-hal yang seperti ini. Mereka mendatangi karena mereka menganggap Soekarno berhasil memimpin negara RI Republik Indonesia di saat itu, sehingga banyak orang yang mendatangi monumennya, patungnya. Nah, inilah terjadinya, awal terjadinya kesyirikan pada Bani Adam. Nah, orang-orang soleh yang dianggap memiliki peran kebaikan, ketika mati, ketika meninggal, maka dibangunlah, dibuatkanlah patung-patung mereka. Nah, dan kemudian karena ilmu mereka semakin sedikit, kejahilan semakin banyak, nah, maka patung-patung itu menjadi sesembahan mereka. Nah, haulai qalu, yang mana kaumnya Musa alaihissalam mengatakan ij'al lana dhatu anwat. Bukan kaumnya Musa, apa, para sahabat yang baru saja masuk ke dalam Islam. Ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Jadikan, buatkan bagi kami dhatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki dhatu anwat. Wa banu Israel, sementara banu Israel mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Kalimat-kalimatnya berbeda, tapi tujuannya sama. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. War Rasul sallallahu alaihi wasallam jala hada mislu hada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan ucapan para sahabat yang baru masuk dalam Islam ini sama persis seperti ucapannya Banu Israel. Wa in ikhtalafal lafaz, sekalipun lafadznya berbeda, tapi tujuannya, keinginannya sama. Ini kesimpulan dari bab 6 yang menyebutkan tentang tabarruk, ya, terhadap asyajar wal hajar dan yang semisalnya. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya. Berkata Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu ma ja fi dzabh li ghairillah. Bab apa yang datang ya, penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, nusukku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah saya diperintah dan saya pertama kali dari al-muslimin, yaitu yang berserah diri. Kita kembali membaca kitab I'anatul Mustafid. Sebelum kita membaca al-mulakhas, beliau menyebutkan hadzal bab kal abwab allati qablahu fi bayan anwa'i min asy-syirk allati yumarisuha ba'dun nas fi mukhtalifil azman. Inilah bab seperti bab-bab yang sebelumnya yang kita sudah baca dan pelajari, yang menjelaskan jenis-jenis dari kesyirikan yang selalu manusia, sebagian manusia melakukannya dari berbagai zaman. Zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, semakin lama kadang namanya semakin berubah, tapi hakikatnya sama, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mau disebut dengan pariwisata? Naam. Atau mau disebut yang lain? Yang jelas kalau tujuannya ya di situ meminta berkah, ya, meminta selain Allah, maka termasuk di dalamnya. Min ahdil jahiliyah, itu sejak zaman jahiliyah. Wala tazal mustamirrah, dan ini terus menerus akan berlanjut. Ya, kesyirikan ini akan terus berlanjut sampai yaumul kiamah. Dan lawannya juga akan terus berlanjut sampai yaumul kiamah, itu at-tauhid. Ahlu tauhid wa ahlu syirik, ini akan terus berlangsung sampai yaumul kiamah. Dan terus akan bermusuhan. Maka sungguh sangat keliru apabila ada manusia membuat konsep naam untuk menyatukan umat dengan cara mencari persamaannya, kemudian ya perbedaannya dibiarkan. Sama Syiah sama saja umpamanya, dengan Syiah sama saja, sama-sama kiblatnya umpamanya, ya, sama-sama rasulnya umpamanya. Naam, tidak akan sama. Dan ini banyak didengung-dengungkan, bahkan bukan saja dengan Syiah Rafidah, bahkan dengan orang kafir. Naam, kan itu juga kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dahulu. Sama kata mereka. Maka kita hanya mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, tidak akan bisa bersatu. Nah, antara al-haq dan al-batil. Nah, mereka berusaha untuk mengkaburkan prinsip-prinsip muslim. Ya, akidah seorang muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga mau sholat, tidak mau sholat terserah. Seseorang mau berganti-ganti agama, terserah. Naam. Maka apa tujuan diturunkan Al-Quran yang di sana memerangi kebatilan, memerangi kesyirikan, Naam. Wa dhalika min ajli an ayutamayyiz al-khabith min at-thayyib. Sehingga dengan itu bisa terbedakannya antara al-khabith yang buruk min at-thayyib dari yang baik. Iya. Karena asyirik terus berlanjut sampai yaumul qiyamah. At-tauhid juga akan berlanjut sampai yaumul qiyamah. Sehingga dengan itu seseorang bisa membedakan mana al-khabith dan mana at-thayyib. Walillahil hikmatu subhanahu wa ta'ala fi baqai hadha syirk wal kufur. Dan milik Allah hikmah subhanahu wa ta'ala tetapnya kesyirikan dan kekufuran. Ya, hikmah. Ini Allah yang menciptakan. Di sana ada hikmah. Allah menciptakan kekufuran. Allah menciptakan syaitan. Ada hikmah seluruhnya. Ya. Ada ujiannya. Maka bagi mereka yang meninggal mempertahankan agamanya ketika melawan orang-orang kafir, maka di sanalah mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya. Ketimbang mereka yang tidak berjuang. Min ajli ay yatamayyaz al-khabith min at-thayyib. Ya tadi, agar seseorang bisa membedakan mana yang buruk al-khabith dan mana yang baik. Wal muwahhid min asy-syirk, dan seseorang bisa terbedakan mana orang yang bertauhid dan mana yang musyrik. Wal muhtadi min ad-dhal, dan bisa membedakan mana yang muhtadi yang di atas hidayah dan mana yang di atas kesesatan. Lau syaa'allahu lahadannasa jami'an. Kalau Allah menghendaki, ya, niscaya manusia itu akan mendapatkan petunjuk seluruhnya. Kalau Allah menghendaki. Walakin, akan tetapi, lau hadam jami'an, lam takun hunaka mizatan li ahadin ala ahadin. Akan tetapi, kalau di sana seluruhnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka di sana tidak akan ada, ya, perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga ketika seseorang diuji dengan berbagai ujian, sehingga dia berhasil dalam ujian tersebut, maka semakin meninggi keimanannya, semakin tinggi keimanannya. Kok tidak ada ujian? Biasa-biasa saja. Naam. Itulah hikmahnya Allah menciptakan syaitan. Jadi, jangan kita berkata, wah kenapa Allah menciptakan syaitan? Tidak pernah berbuat baik. Kerjaannya merusak terus. Ya. Maka di sana ada hikmah. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan nafsunya, maka di sana dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dengan diciptakannya orang-orang kafir. Allah memberi hidayah siapa yang dikehendaki, Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita pelihara betul-betul hidayah yang seperti ini. Sementara kita melihat kebanyakan manusia mereka kufur, tidak menginginkan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka kita pelihara, terus kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai hidayah yang kita sudah dapat ini hilang sampai wafatnya kita. Ya, kalau Allah menghendaki untuk diberikan hidayah seluruhnya manusia, Allah bisa. Allah Maha Kuasa. Tetapi di sana ada hikmah. Nah, agar manusia bisa ditinggikan derajatnya dengan ujian-ujian itu tadi. Walakin iqtadat hikmatuh subhanah annahu yujza al-imtihan min ajli ayyutamaz al-khabis min at-thayyib. Akan tetapi termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibalas, ya, manusia akan dibalas dengan ujian itu tadi sehingga bisa membedakan mana al-khabith, mana yang buruk dan mana yang baik. Nah, apakah manusia menyangka bahwa mereka, ya, akan menjadi penghuni al-jannah sementara mereka belum mendapatkan ujian? Dan ujian tentunya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanan seseorang. Semakin tinggi tingkatan keimanannya, maka ujiannya pun semakin besar. Ya, seperti kita di dalam dunia, ketika kita ingin mempelajari suatu pelajaran dari kelas 1 mau naik kelas 2, maka ujiannya ringan. Nah, setelah selesai SD, naik tingkatan berikutnya, maka semakin rumit ujiannya. Semakin seorang mampu menjalani ujian tersebut, maka semakin tinggi tingkatannya, sampai perguruan tinggi, selama mereka tidak bermain uang. Ya, Bu Siwa. Ya, kalau sudah bermain uang, lain lagi ceritanya. Nah, lulus enggak lulus, kalau sudah ada uangnya, lulus saja. Nah, artinya kalau melewati tingkatan-tingkatan tadi, semakin dia mampu melewati ujian-ujian itu, maka dia semakin tinggi ilmunya. Nah, al-ajr iman juga seperti itu. Ketika dia berhasil melewati ujian dan cobaan itu, na'am, maka semakin meninggi pula keimanannya, keyakinannya, ketakwaannya dan ketaatannya. Kemudian disebut dalam kitab Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab dan kitab tauhid, anna fi bayanan li naw'in anwa'i syirk al-mudhari li tauhid, bahwa di dalam bab ini ada penjelasan, ya, satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang itu menjadi lawan tauhid. Nah, jadi kesyirikan itu berjenis-jenis, bermacam-macam modelnya. Bukan hanya sholat di patung, menghadap patung, tetapi banyak jenisnya. Ada yang bertabarruk, naam, ada yang bertawassul, ada yang istighosah, naam, ada yang isti'anah, naam, ada yang nadar, ada yang menyembelih, ada yang berdoa, dan yang lain-lainnya. Banyak jenisnya yang kita harus pelajari satu persatu, harus mengerti dan pahami. Ma ja fi dhabil ghairillah ay min al-wa'id fi bayani hukmih. Apa yang datang dari menyembelih selain Allah, bahwa ay min al-wa'id, yaitu ancaman, dan menjelaskan tentang hukumnya. Ya, wa'id, ancaman ketika seorang menyembelih yang diarahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nusuki dhabhi, sembelihanku, nusukku. Mahyaya ma'ati fi hayati. Apa yang datang kepadanya dari kehidupannya, kehidupanku. Mamati ma amutu alaih, apa yang saya mati di atasnya. Minal iman, dari iman dan amal salih. Wabidzalika umirtu, dan dengan itu saya diperintah. Amaroni rabbi bi ikhlasi fil ibadah. Naam. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan, apa ini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku, ini kepada Rasul, untuk mengikhlaskan ketika beribadah. Dan kita telah ketahui bahwa ikhlas ini salah satu apa ini untuk diterimanya amal ibadah. Salah satu syarat untuk diterimanya ibadah yaitu ikhlas mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Awwalul muslimin ay awwalu man yamtathilu min hadhil ummah, yaitu awal pertama kali yang menunaikan dari umat ini, melaksanakan atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na jamalil ayah, mana globalnya ayat ini, ya'murullahu nabiyahu ay yakula lil musyrikin alladziina ya'buduna ghairallah wa yadhbahuna li ghairihi. Allah memerintahkan nabinya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan kepada musyrikin yang mereka menyembah selain Allah dan menyembeli selain Allah. Ini perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada musyrikin. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah, maka memulai dakwahnya di tengah-tengah musyrikin, di tengah-tengah orang kafir. Yang sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang amanah. Itu sudah menjadi gelarnya. Atau seluruh manusia yang di tempat itu mengetahui tentang kesikohan Nabi kita Muhammad SAW. Namun ketika mendakwakan dakwah tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, maka berbalik pujiannya tadi menjadi celaan 180 derajat. Dikatakan majnun, gila. Dikatakan syair, penyair. Dikatakan sahir, tukang sihir. Dan yang lain-lainnya dari gelar-gelar keburukan. Nah, maka ketika kita berada di tempat-tempat atau di suatu daerah yang ternyata manusia mengucapkan kata-kata ini, maka kata-kata ini telah dialami para anbiya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa ya, syaitan yang kita sebutkan tadi akan menggoda manusia sehingga dengan itu ya bisa terbedakan mana yang betul-betul memang di atas keimanan dan mana yang pura-pura. Bisa dibedakan mana al-khabis wa thayyib. Inni ukhallisu lillahi salati wa dhabhi. Sesungguhnya saya mengikhlaskan untuk Allah salatku dan penyembelihanku. Wa ma ahya wa ma amut alaihi minal iman wal amal salih. Dan apa yang dalam kehidupanku serta kematianku kepada iman dan amal salih. Menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Sebagaimana Allah sebutkan, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Jangan yang disenangi diikuti, yang tidak disenangi tidak diikuti. Naam. Oh, ini kayaknya menguntungkan ini. Hadi ikuti. Oh, ini kayaknya merugikan ini. Ini bisnis bisa bangkrut habis ini. Ah, tidak mau diikuti. Jangan. Pokoknya kalau sudah menjadi tuntunan, ya, mau pahit, mau asam, mau manis, naam, diambil seluruhnya. Tentunya di sana ada pembatasan, fattakullah mustata'atum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Tetapi tetap dilakukan. usarrifu kulla dhalik lahu wahdah la usyriku bih. Saya menerapkan, melakukan seluruhnya itu hanya untuk Allah saja. Ya, dia tujukan ibadah, solatnya, penyembelihannya, hidupnya dan matinya diarahkannya untuk Allah seluruhnya saja. Saya tidak menyekutukan dengan Allah. Naam, ahadan. Pada siapapun. Aksama antum alaihi minasyirk birah. Minasyirk bih. Kebalikannya. Apa yang kalian berada dari kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan ringan ini. Ya, bukan ringan seseorang mendatangi orang-orang musyrikin atau orang kafir kemudian mengatakan ini. Ini bukan ringan. 6. Umpamanya kita mendatangi kuburiyun mengatakan ini syirik. Bukan ringan itu. Cobaannya berat. Mungkin kita pulang sudah enggak mengenal apa istri kita di rumah sudah enggak mengenal kita. Ini siapa yang datang? Sudah lain-lain ini. Nah, ini bukan ringan ini untuk mengatakannya kepada orang musyrikin. Nah, dia mengatakan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah keistiqomahan. Kemudian masabatul ladzi li bab, kesusun ayat dengan bab. Anha tadullu ala anna dzabali wa la syirkun. Bahwa bab ini menunjukkan bahwa menyembelih selain Allah itu syirik. Naam. Syekh Ibnu Utsaimin membahas dalam kitab Usul Salasah di sana ya, dibahas panjang lebar tentang adzab ini. Mudah-mudahan kita bisa membacanya. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita mengambil faedah dari ayat yang kita sebutkan tadi di atas Al-An'am ayat 162-163. Yang pertama, anna dzabha li ghairihi syirkun akbar li'annahu qaranahu bis-shalah fakama anna man shalla li ghairihi faqad asyraka fakadzalika man dzabha li ghairihi faqad asyraka. Bahwa menyembelih selain Allah syirik besar, syirkun akbar. Karena di sana digandengkannya dengan salat. Qul inna salati wa nusuki. Naam, digandengkan dengan salat. Maka sebagaimana bahwa barang siapa yang salat untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Sujud kepada patung yang itu merupakan anggota-anggota sujud untuk sholat diarahkan untuk yang lain. Demikian pula, man dzabaha li ghairihi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah juga telah berbuat syirik. Bahkan dia menyembelih untuk Mbah Marijan. Nah, Abu Muawiyah. Kenal Mbah Marijan? Pernah dengar? Nah, pernah dengar. Nah, terkenal itu Mbah Marijan itu. Ronald, kenal Mbah Marijan? Bukan Mbah kita ini, bukan. Nah, menyembelih untuknya. Karena jasanya umpamanya menjaga Gunung Merapi. Yang kedua, anna sholata wa dhabha min a'zamil ibadat. Bahwa sholat dan menyembeli ini semulia-mulia si agung-agungnya ibadah. Maka kalau si agung-agungnya ibadah, jangan ditunaikan untuk selain Allah. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wujubul ikhlas lillahi fi jamil ibadat, wajibnya mengikhlaskan untuk Allah dalam seluruh ibadah. Wajib, bukan sunnah, wajib, harus. Artinya ketika dia palingkan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan suatu pelanggaran, suatu dosa. Ancamannya an-nar, neraka Allah, kekal di dalamnya. Nah, diumpamakan, ya, tidak akan bisa masuk ke dalam surga, yaitu seperti apa ini? Kerbau apa sapi itu yang masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil untuk dia mendapatkan al-jannah. Yang terakhir, annal ibadati tauqifiyatun, bahwa ibadah ini tauqifiyah. Ada contoh dari Nabi, tidak membuat-buat sendiri cara beribadah. Ini kayaknya bagus ya, diiringi dengan alunan musik umpamanya, kayak terseduh-seduh hati mendengarnya umpamanya. Jangan, Nabi tidak melakukannya, jangan lakukan sekalipun dia menganggapnya baik. Itu tauqifiyah, terima jadi dari Nabi SAW, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, tauqifiyah. Mutawakifatun ala amri syari, yaitu tawakuf di atas perintah syariat, situ berhenti. Likaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, labidzalika umritu, seperti itulah saya diperintah. Iya. Ini dalam masalah ibadah. Tidak boleh kita mengarang-arang sendiri kalau tidak ada contoh. Para sahabat, semua orang-orang yang ahli fasih dalam berbahasa Arab. Namun ketika ya beribadah, seperti berselawat kepada Nabi, mereka meminta kepada Nabi bagaimana cara berselawat. Kalau mereka membuat, mereka orang-orang yang fasih semuanya. Nah, tetapi mereka bagaimana sunnahnya? Bagaimana perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang sekarang ini, ya, sudah jauh dari fasih bahasa Arab, kemudian dia membuat-buat sendiri. Banyak lagi yang mau mengamalkannya. Iya, saya membaca itu kayaknya tenang hati saya. Semalam umpamanya istri saya marah-marah, saya baca itu langsung senang sama aku umpamanya. Biar mau senang atau enggak senang, ukurannya syariat, bukan main perasaan. Kemarin dagangan saya umpamanya tersendat-sendat, setelah saya amalkan ini, laris, bahkan dari kejauhan memesan barangnya umpamanya. Bukan dalam kota aja, dari luar kota semua menghubungi ana, sampai umpamanya kehabisan bahan untuk membuatnya. Walaupun seperti itu, nah, walaupun seperti itu, kita harus sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulnya SAW. Selain dari itu, kita tinggalkan. Barangkali ini yang kita bisa baca pada kesempatan ini, semoga memberikan faedah kepada kita semua. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضل حفظكم الله.